بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah ta'ala kita akan berbicara tentang satu episode di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat menyedihkan, yaitu kisah tentang pamannya Abu Talib. Kita akan menyebutkan insyaallah taala secara ringkas kisah Abu Talib dan lebih terperinci kisah kematiannya. Abu Talib adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat berjasa kepada beliau. Bahkan apabila kita buka catatan sejarah, peran Abu Talib yang paling banyak dan paling besar secara kuantitasnya di dalam membantu dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak, jemaah sekalian, sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sangat kecil, yaitu pada umur 8 tahun, maka Abu Talib telah memelihara dan mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti memelihara dan mengasuh anak-anaknya sendiri. Kecintaannya kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kepada anak-anaknya sendiri, tidak dia beda-bedakan. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak dewasa, Abu Talib sempat mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi mengikuti kafilah dagang. Tetapi di tengah perjalanan mereka dicegat oleh seorang pendeta Nasrani. Kenapa, jemaah sekalian? Karena pendeta Nasrani ini melihat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kenabian seperti yang disebutkan di dalam Injil. Ini sisa-sisa pendeta Nasrani yang masih beriman kepada ajaran Nabi Isa alaihi salam yang sebenarnya. Walaupun mayoritas umat Nasrani ketika itu sudah tidak lagi beriman dengan ajaran Nabi Isa. Nabi Isa mengajak mereka menyembah Allah, namun mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam. Tapi masih ada para pendeta Nasrani yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, di mana beliau telah berpesan kepada umatnya untuk mengikuti Nabi akhir zaman apabila dia telah datang. Bahkan itu disebutkan di dalam Injil. Maka di tengah perjalanan pendeta Nasrani ini melihat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kenabian. Lalu dia pun berbicara kepada Abu Talib dan dia menyarankan kepada Abu Talib untuk tidak membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut serta, terus menemani perjalanan mereka. Kenapa, jemaah sekalian? Karena dia khawatir jangan sampai orang-orang Yahudi akan menyakiti bahkan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sudah sifat Yahudi. Karena itu sudah sifat Yahudi sebagaimana Allah sebutkan di dalam banyak ayat, waqatlihimul anbiya'a bighairi haq. Mereka selalu membunuh para nabi tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Dan mereka mengklaim telah membunuh Nabi Isa alaihi salam, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berbuat makar kepada mereka. Yang mereka bunuh adalah kawan mereka sendiri yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Isa diangkat ke langit. Maka pendeta ini khawatir, kalau Nabi Muhammad SAW dibawa terus mengikuti kafilah dagang ini, akan bertemu dengan orang-orang Yahudi dan mereka akan menyakitinya, bahkan membunuhnya. Pendeta ini kemudian menyarankan kepada Abu Thalib untuk membawa pulang Rasulullah SAW. Dan jamaah sekalian, Abu Thalib percaya. Dan Abu Thalib yakin, memang betul-betul pada diri Nabi Muhammad SAW sejak beliau masih remaja itu sudah nampak tanda-tanda beliau ini akan jadi orang besar. Beliau ini akan diangkat menjadi seorang nabi, sesuai juga dengan apa yang dikatakan oleh pendeta tersebut. Abu Thalib percaya, dan Abu Thalib akhirnya kembali ke Makkah membawa pulang Nabi Muhammad SAW. Dan itu menunjukkan cintanya dan kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian seterusnya jemaah sekalian. Abu Thalib terus memelihara dan mengasuh Rasulullah SAW dan melindungi beliau, sampai ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang rasul dan beliau mulai berdakwah, maka kaum musyrikin tidak menyenangi dakwah beliau. Tidak menyenangi dakwah beliau. Kenapa jemaah sekalian mereka tidak senang? Karena Nabi SAW menyalahkan mereka. Nabi SAW bukan saja mengajak mereka untuk masuk Islam, tetapi sekaligus menyalahkan mereka, bahkan membodoh-bodohkan mereka yang menyembah patung-patung, yang menyembah berhala-berhala, dan tidak menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai pencipta dan penguasa mereka. Maka mereka marah besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja mengajak masuk Islam, tetapi menyalahkan sesembahan-sesembahan mereka yang telah mereka sembah sekian lama, bahkan telah disembah oleh nenek moyang mereka sekian lama. Maka pada akhirnya apa yang terjadi jemaah sekalian? Mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyakiti para sahabat yang mengikuti beliau. Tetapi jemaah sekalian, kebanyakan para sahabat itu disiksa. Disiksa dengan siksaan yang sangat keras, seperti yang dialami oleh Bilal radhiyallahu anhu. Disiksa luar biasa oleh tuannya. Kemudian juga sempat dialami oleh Abu Bakar. Abu Bakar walaupun beliau orang yang mulia, orang yang terhormat di masa itu, tapi juga sempat disiksa. Demikian pula yang dialami oleh Abu Dzar al-Ghifari. Disiksa beliau, dan juga bahkan dialami oleh Yasir atau Ammar bin Yasir dan kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya dibunuh oleh kaum musyrikin di hadapan matanya. Ketika beliau hendak dibunuh, ketika Ammar bin Yasir hendak dibunuh, maka mereka memerintahkan dia untuk mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau begitu sudah sangat tersiksa, pada akhirnya beliau rela untuk mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun hatinya enggak senang, hatinya enggak tenang, hatinya tidak menyetujui. Pada akhirnya beliau dilepaskan. Ammar bin Yasir akhirnya dilepaskan. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sangat menyesal. Kenapa dia menyesal, kenapa harus menuruti paksaan orang-orang kafir tersebut? Maka saat itulah turunlah ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang diberikan perkecualian karena melakukan kekafiran itu tidak dihukumi kafir apabila mereka dalam keadaan dipaksa. Dalam keadaan dipaksa sedangkan hati mereka tetap beriman. Inilah Allah turunkan ayat untuk Ammar bin Yasir bahwa perbuatannya itu tidak dianggap sebagai kekafiran. karena dia terpaksa, betul-betul terpaksa. Iya. Jadi demikian kondisi para sahabat ketika itu. Namun jamaah sekalian, orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama tidak banyak, yang kedua mereka tidak terlalu menyakiti beliau seperti yang mereka lakukan kepada para sahabat yang lain. Iya, paling mereka hanya menyakiti dengan lisan mereka. Mereka tidak berani mengambil tindakan fisik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berani. Mereka tidak berani mengambil tindakan fisik yang keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka segan kepada Abu Thalib. Karena mereka segan kepada Abu Thalib. Sebab sebelum itu mereka pernah meminta kepada Abu Thalib agar meminta secara baik-baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhenti saja. Jangan teruskan dakwahnya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tekad yang luar biasa. Beliau menunjukkan kepada pamannya beliau tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun selama beliau masih hidup untuk terus menyampaikan dakwahnya. Maka Abu Thalib pun sampai berjanji untuk senantiasa melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tekad Abu Thalib. Makanya orang-orang Quraisy segan karena mereka menghormati Abu Thalib. Abu Thalib ketika itu adalah pemimpin mereka, pembesar mereka. Sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikucilkan, diboikot selama kurang lebih 3 tahun, Abu Thalib pun ikut diboikot. Demikian jemaah sekalian, pengorbanan dan penderitaan Abu Thalib serta usahanya di dalam melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membantu dakwah beliau. Maka sampailah pada satu hari, hari kematiannya. Disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari tabi'in yang mulia Sa'id bin Al-Musayyib dari ayahnya Al-Musayyib. Beliau berkata, "Lamma hadarat Abu Thalibin al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ketika menjelang kematian Abu Thalib dalam keadaan dia sakit keras, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk menjenguknya dan mendakwahinya untuk terakhir kali. Wa indahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahal. Dan ketika itu bersama Abu Thalib sudah ada dua orang kawan karibnya. Siapa mereka itu? Yaitu dua orang pemimpin orang-orang kafir di masa itu, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ya ammi, kul la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang dengan itu aku akan menjadi hujjah untukmu atau pembela untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Maka dua orang ini, dua orang sahabatnya Abu Thalib yang kafir ini, mereka berkata kepada Abu Thalib, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah kamu sudah benci dengan agamanya Abdul Muttalib sehingga kamu mau masuk Islam, mau mengikuti agama Muhammad? Fa'ada alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengulang ajakan beliau, dakwah beliau kepada Abu Thalib. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang dengan itu akan menjadi alasan untukku di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Maka dua orang ini pun mengatakan ucapan yang sama. Apakah kamu sudah tidak suka dengan agamanya Abdul Muttalib sehingga kamu mau mengikuti Muhammad? Terus demikian jamaah sekalian, sampai akhirnya Abu Thalib meninggal dunia. Fakana akhiru kalamihi huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Pada akhirnya jemaah sekalian, sampai mati Abu Thalib berada di atas agama nenek moyangnya dan dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Inilah jemaah sekalian salah satu episode yang sangat menyedihkan dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya yang lebih menyedihkan beliau bukan kematian Abu Thalib, tetapi kondisi kematiannya. Kenapa dia harus mati dalam keadaan kafir kepada Allah? Padahal jasa-jasanya luar biasa terhadap Islam secara umum dan secara khusus kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau sangat bersedih. Beliau sangat sedih. Yang beliau sedihkan adalah dia tidak dapat hidayah. Maka jemaah sekalian, sampai-sampai Nabi kita yang mulia berkata, "La astaghfiranna laka ma lam unha anka." Sungguh benar-benar aku akan mohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Selama aku tidak dilarang. Ternyata jemaah sekalian, tidak lama Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya untuk melarang beliau, yaitu satu ayat di dalam surat At-Taubah ayat ke-113. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma kana lin nabi walladhina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba." Tidaklah patut bagi seorang nabi, demikian pula kaum mukminin, untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin meskipun kerabat mereka yang terdekat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kaum mukminin untuk memohonkan ampun, walau orang tua sendiri, walau paman sendiri, siapa saja, walaupun kerabat yang terdekat, apabila mereka mati dalam keadaan musyrik. Wa anzalallahu fi Abi Thalib. Kemudian masih disusul lagi dengan ayat yang lain, yaitu sebuah ayat yang terdapat di dalam surat Al-Qasas ayat ke-56. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna allaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Hanyalah Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah yang lebih tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Inilah jemaah sekalian akhir kisah Abu Thalib, menyebabkan turunnya dua ayat sekaligus. Sebuah kisah, sebuah sebab menurunkan dua ayat sekaligus. Iya. Jemaah sekalian, di dalam kisah ini terdapat banyak sekali pelajaran yang sangat berharga. Di antaranya yang bisa kita petik, pelajaran yang pertama, di dalam kisah ini terdapat peringatan kepada kita akan bahayanya menyekutukan Allah dan kafir kepadanya. Kisah ini memberikan peringatan yang besar kepada kita bahwa dosa yang paling besar dan dosa yang paling berbahaya adalah menyekutukan Allah dan kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang sampai mati melakukan kesyirikan, tidak bertobat kepada Allah, maka Allah haramkan siapapun untuk memohonkan ampun baginya. Sebagaimana Allah telah melarang Nabi Ibrahim alaihi salam memohonkan ampun untuk ayahnya sendiri. Bahkan Allah mengatakan kepada Nabi Nuh alaihi salam tentang anaknya yang kafir, dia bukan keluargamu. Hakikatnya dia bukan keluargamu. Ini tentang anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa jemaah sekalian Allah melarang untuk memohonkan ampun bagi mereka? Karena Allah tabaraka wa ta'ala telah menetapkan barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, tidak mungkin dosanya diampuni. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-48 dan juga pada ayat ke-116. Jazakumullah khair. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Artinya jemaah sekalian, dosa sebesar apapun dan sebanyak apapun masih mungkin mendapatkan ampunan apabila Allah menghendaki. Maksudnya kalau orang itu mati sebelum taubat. Ini maksud ayat yang mulia ini. Kalau seseorang mati sebelum bertaubat dengan membawa dosa sebanyak dan seberat apapun, masih mungkin untuk mendapatkan ampunan. Bagi siapa? Bagi yang Allah kehendaki. Bagi yang Allah kehendaki. Tetapi orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan ampunan. Maka dari sini kita dapat memetik pelajaran bahwa benar-benar sangat besar murka Allah terhadap orang yang menyekutukannya. Betapa tidak jemaah sekalian, Allah satu-satunya yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang terus-menerus mencurahkan kenikmatan kepada kita, yang maha mendengarkan doa dan mengabulkan doa kita, tetapi kemudian kita malah menyembah selainnya. Maka sangat besar murka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang melakukan dosa sebesar apapun masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bena Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'an la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, niscaya aku akan berikan ampunan kepadamu sepenuh bumi itu pula, selama kamu tidak menyekutukan aku. Selama kamu tidak menyekutukan aku. Jadi jemaah sekalian, orang yang tidak menyekutukan Allah itu bisa saja menjadi sebab dosa-dosanya langsung diampuni. Bagi siapa? Bagi yang Allah kehendaki. Lalu bagaimana yang Allah tidak kehendaki? Kalau Allah tidak menghendaki mengampuninya, walaupun dia tidak menyekutukan Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi jemaah sekalian, dia di neraka tidak kekal. Tidak seperti orang yang menyekutukan Allah, dia sudah pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Orang yang melakukan dosa sebanyak dan sebesar apapun, apabila dia masuk neraka, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu annar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya selama-lamanya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada satupun yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Artinya jemaah sekalian, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Hanya saja disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, Abu Thalib ini mendapatkan pengecualian. Dia mendapatkan syafaat, tetapi jemaah sekalian, syafaatnya itu tidak sampai mengeluarkan dia dari api neraka. Dikarenakan jasa-jasanya yang begitu besar, Abu Thalib ini mendapatkan syafaat dengan cara apa? Azabnya diringankan. Azabnya diringankan. Bahkan dia mendapatkan azab yang paling ringan, namun dia mengatakan ini azab yang paling berat. Dia enggak tahu masih ada yang jauh lebih berat daripadanya, tapi dia merasakan itulah azab yang paling berat, yaitu dua buah api yang diletakkan di kakinya sanggup membuat dirinya itu terbakar dan mendidih sampai ke otaknya. Dan dia menyangka itulah azab neraka yang paling berat, padahal itulah yang paling ringan. Itu pengecualian bagi Abu Thalib. Namun karena dia menyekutukan Allah, tidak beriman kepada Allah, syafaat kepadanya tidak sampai mengeluarkan dari api neraka. Tidak sampai mengeluarkannya dari api neraka. Karena Allah telah menetapkan orang-orang yang menyekutukan Allah, yang kafir kepadanya, mereka itu kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Ini jemaah sekalian, pelajaran yang pertama. Kisah ini mengingatkan kita bahaya kesyirikan, bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua. Dari kisah ini kita dapat memetik pelajaran yang sangat berharga. Bahwasannya, ilmu yang paling penting untuk kita pelajari adalah ilmu tauhid. Adalah ilmu tauhid. Ilmu yang dengannya kita bisa selamat dari dosa syirik. Barang siapa yang tidak mempelajari tauhid, maka dia akan terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Terutama mempelajari tentang hakikat kalimat tauhid. kalimat la ilaha illallah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada pamannya untuk diucapkan. Subhanallah, jemaah sekalian, dalam kisah ini juga terkandung pelajaran keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Satu kalimat ini saja sebetulnya yang dimintakan kepada Abu Talib untuk mengucapkan. Andai dia ucapkan, dia pasti selamat. Pasti selamat. Tidak mungkin tidak. Hanya saja jemaah sekalian, orang yang selamat itu, ada yang selamat secara langsung, ada yang tidak langsung. Ada yang langsung masuk surga, ada yang mampir dulu di neraka. Tetapi selama dia mengamalkan kalimat la ilaha illallah, tidak melanggarnya, dia pasti masuk surga. Itu pasti. Pasti, tidak mungkin tidak. Jamaah sekalian, kisah ini juga mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang musyrik dahulu itu mengerti makna kalimat la ilaha illallah. Mereka paham. Oleh karena itu Abu Talib enggak mau mengucapkan. Karena dia tahu kalau dia mengucapkan la ilaha illallah ada konsekuensinya. Bahkan Abu Jahal pun tahu arti dan kandungan la ilaha illallah. Makanya dia menghalangi Abu Talib untuk mengucapkannya. Tetapi sangat disayangkan, sebagian orang yang mengaku muslim hari ini tidak mengerti, tidak paham apa hakikat kalimat la ilaha illallah. Dan ilmu inilah ilmu tauhid yang paling tinggi. Memahami hakikat kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai orang musyrik Quraisy lebih paham daripada kita. Maka ulama menjelaskan kalimat la ilaha illallah adalah suatu kalimat yang terdiri dari dua rukun. Barang siapa tidak mengamalkan salah satu rukunnya, maka dia bukan muslim. Kalau tadinya dia muslim, dia murtad keluar dari Islam. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan. Yang terkandung di dalam kalimat la ilaha. Apa artinya penafikan, jemaah sekalian? Artinya adalah menafikan atau menganggap salah dan meyakini batilnya semua yang dianggap Tuhan selain Allah. Semua yang disembah oleh makhluk selain Allah. Itu arti kalimat la ilaha. Artinya, semua yang dianggap sesembahan selain Allah salah. Dan juga meyakini orang-orang yang menyembahnya adalah musyrik lagi kafir. Kemudian rukun yang kedua terdapat dalam kalimat illallah, yaitu rukun al-itsbat, penetapan. Apa artinya? Artinya adalah meyakini bahwasannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang patut untuk disembah. Hanya Allah tabaraka wa ta'ala satu-satunya yang patut untuk disembah. Jadi segala macam ibadah tidak boleh sedikit pun dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, kaum musyrikin paham hakikat ini. Kalau seseorang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka seluruh ibadah yang biasa mereka persembahkan kepada patung-patung atau berhala-berhala harus mereka hentikan. Itu yang mereka tidak inginkan. Andai saja menyembah Allah tapi tetap menyembah patung-patung, maka mereka tidak ada masalah. Tapi kalau harus meninggalkan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah, ini yang menjadi masalah mereka. Apa yang mereka sesembahan seperti apa yang mereka lakukan pada selain Allah? Jemaah sekalian, itu banyak sekali. Terkadang mereka berdoa kepada selain Allah. Mereka berdoa kepada patung-patung tersebut. Terkadang mereka menyembelih hewan kurban sebagai persembahan kepada patung-patung tersebut. Dan berbagai macam ibadah yang lainnya. Tapi kenyataannya, ada sebagian orang yang mengaku muslim juga masih berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaum musyrikin itu tahu, kalau dia masuk Islam, dia enggak boleh lagi berdoa kepada selain Allah. Dia enggak boleh lagi berdoa kepada selain Allah. Makanya jemaah sekalian, orang-orang musyrik dahulu, ketika mereka susah, mereka berdoa hanya kepada Allah. Namun ketika mereka dalam keadaan lapang, mereka berdoa kepada banyak Tuhan. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Tatkala mereka naik kapal, dalam keadaan mereka takut tenggelam, apalagi kapal di masa lampau tentu enggak seperti di masa sekarang, masih sangat sederhana. Maka dalam keadaan seperti itu, mereka berdoa kepada Allah, betul-betul mereka murnikan ibadah mereka itu hanya kepada Allah yang satu saja, mukhlisina lahuddin. Namun tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali menyekutukan Allah, mereka kembali berdoa kepada selain Allah. Ini kaum musyrikin dahulu. Ketika mereka merasa sangat butuh kepada Allah, mereka hanya berdoa kepada Allah. Karena mereka tahu sebetulnya yang bisa menolong mereka hanya Allah. Namun ketika mereka dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, kembali mereka menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi jamaah sekalian, sebagian orang yang mengaku muslim hari ini, ketika dia dalam keadaan lapang, dia menyekutukan Allah. Dan ketika dia dalam keadaan susah, dia tambah menyekutukan Allah. Apa yang dilakukan sebagian orang ketika dalam keadaan susah? Mereka datang kepada dukun-dukun. Mereka datang ke tempat-tempat yang mereka anggap keramat. Mereka datang ke kuburan-kuburan yang mereka anggap keramat. Kemudian mereka meminta kepada dukun tersebut, meminta kepada yang mereka anggap sebagai penguasa atau penunggu di tempat keramat itu, ataupun yang menghuni kuburan yang mereka anggap keramat tersebut. Padahal jamaah sekalian, mungkin setiap hari kebanyakan mereka mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ternyata ketika dia butuh pertolongan, hatinya tidak terpaut kepada Allah. Hatinya tidak bergantung kepada Allah. Lisannya tidak memohon pertolongan kepada Allah, namun dia lebih percaya kepada selain Allah. Ada pula yang lebih percaya kepada jimat-jimatnya. Ada pula yang lebih percaya dengan dipelajari dahulu mana hari baik dan mana hari buruk. Ini jamaah sekalian, semuanya termasuk kategori syirik. Termasuk kategori menyekutukan Allah. Datang kepada dukun, minta pertolongan dukun. Datang di tempat-tempat keramat atau di kuburan keramat, kemudian minta di situ. Bukan kepada Allah dia memintanya, atau dia jadikan perantara makhluk untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu semua termasuk kategori syirik. Yang orang-orang jahiliyah dahulu, banyak yang tahu itu syirik. Banyak yang mengetahui itu salah. Sehingga mereka enggak mau masuk Islam. Karena mereka tahu, kalau masuk Islam, harus meninggalkan itu semuanya. Jamaah sekalian, pelajaran berikutnya. Pelajaran yang sangat penting sekali. Di dalam kisah ini, ada nasihat yang sangat berharga bagi kita. Yaitu tentang indahnya nikmat hidayah. Besarnya nikmat hidayah Islam yang Allah berikan kepada kita. Coba kita perhatikan kembali kisah tersebut jamaah sekalian. Abu Thalib adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya nasab kekeluargaan beliau dengan Rasulullah sangat dekat. Kemudian juga bukan hanya itu. Abu Thalib punya jasa-jasa besar. Baik jasa kepada umat Islam dan kepada agama Islam maupun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Thalib yakin betul apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini benar. Dia bukan enggak yakin. Dia yakin benar, dia percaya. Iya. Dan dia mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai al-amin. Sama dengan mayoritas kaum musyrikin jahiliyah dahulu. Mereka kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya yang ada di Makkah sebagai al-amin, orang yang terpercaya, enggak pernah berdusta selama hidupnya. Enggak pernah menyakiti orang. Subhanallah, ini bukan saja setelah beliau diangkat menjadi nabi. Sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau tidak pernah menyakiti orang. Tidak pernah memutuskan hubungan kekeluargaan. Tetapi jamaah sekalian, apa yang terjadi setelah beliau diangkat menjadi nabi? Setelah beliau diangkat menjadi nabi dan beliau mengajak mereka untuk masuk Islam, keadaan menjadi berbalik. Mereka menuduh beliau sebagai al-kadzab, pendusta besar. Padahal dahulu mereka tahu beliau itu adalah al-amin. Kok tiba-tiba setelah diangkat menjadi nabi mereka bilang pendusta besar? Ada yang mengatakan beliau itu adalah penyihir. Ada yang mengatakan beliau sudah gila. Pada akhirnya jemaah sekalian, mereka tidak mendapatkan hidayah, mereka tidak mau masuk Islam. Tetapi ada yang sungguh sangat mengagumkan. Orang-orang Madinah ketika itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah mendatangi mereka. Namun jamaah sekalian, mereka berdatangan satu persatu ke kota Makkah untuk masuk Islam. Satu persatu mereka berdatangan, atau dalam rombongan-rombongan kecil, dan utusan-utusan yang sengaja diutus untuk mempelajari tentang Islam. Padahal mereka sebelum itu belum mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok kaum musyrikin Makkah yang sudah mengenal beliau sebagai orang yang paling jujur, orang yang paling baik di antara mereka, malah enggak dapat hidayah? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha mendakwahi mereka. Orang Madinah yang belum beliau dakwahi. Belum beliau dakwahi. Juga tidak mengenal beliau. Tiba-tiba datang masuk Islam. Jamaah sekalian, kenapa mereka datang masuk Islam? Mungkin ada yang pernah baca sejarah. Kenapa jamaah sekalian? Karena mereka selalu diancam oleh orang-orang Yahudi ketika berperang melawan Yahudi di Madinah. Apa ancaman orang-orang Yahudi kepada orang-orang Arab Madinah? Kata mereka, tunggu kalian sampai diutus Nabi akhir zaman, maka kami akan memerangi kalian bersama beliau, kalian pasti kalah, karena Allah akan senantiasa menolong Nabi tersebut. Ini ancaman orang-orang Yahudi kepada orang-orang musyrik Madinah ketika itu. Maka ketika mereka mendengarkan di Makkah ada orang yang mengaku diutus sebagai Rasul, mereka cepat-cepat mendahului orang Yahudi untuk masuk Islam. Orang Yahudi sendiri yang sudah tahu inilah Nabi yang mereka tunggu-tunggu, justru tidak masuk Islam. Ini jemaah sekalian, inilah namanya hidayah. Orang-orang Yahudi itu punya ilmu luar biasa. Mereka betul-betul mengenal inilah Nabi yang mereka tunggu-tunggu. Sampai kata Allah dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal beliau seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Inilah Nabi yang mereka tunggu-tunggu. Setelah beliau datang di Madinah, apa kata mereka? Bukan dia Nabi yang kami tunggu. Coba jamaah sekalian. Padahal mereka kenal, inilah Nabi yang mereka tunggu, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Karena itu tertera, tidak saja dalam Injil tadi, juga di dalam Taurat. Justru ketika Nabi SAW mendatangi mereka ke kota Madinah, mereka enggak mau beriman. Orang yang mereka ancam-ancam ini, mereka yang lebih dulu beriman. Sampai-sampai disebutkan dalam buku-buku sejarah, sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, di Madinah ketika itu, setiap rumah minimal sudah ada satu orang Muslim. Padahal beliau belum pernah ke sana. Walaupun setelah banyak umat Islam, Nabi SAW mengutus sahabatnya yang mulia, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, untuk berdakwah di sana. Itu setelah banyak yang masuk Islam. Dengan kedatangan beliau, semakin banyak orang yang masuk Islam. Iya. Jamaah sekalian, sekarang bandingkan dengan diri kita. Pertama, kita hidup jauh dari masa Rasulullah SAW. Tidak menyaksikan kehidupan beliau sejak awal. Siapa sih beliau? Kita tidak mengenal beliau, tidak melihat secara langsung. Kemudian, negeri kita sangat jauh dari negeri Rasulullah SAW. Kemudian jemaah sekalian, kita pun mungkin kebanyakan tidak ada hubungan nasab dengan Rasulullah SAW, kecuali melalui Nabi Adam. Kemudian, kebanyakan kita enggak tahu bahasa Arab. Tidak mengerti bahasa Rasulullah SAW. Tetapi jamaah sekalian, Allah yang maha penyayang memberikan hidayah kepada kita. Allah yang maha penyayang menganugerahkan nikmat yang sangat besar ini kepada kita. Bukankah ini adalah nikmat yang sangat besar? Bukankah ini adalah tanda cinta dan kasih sayang Allah kepada kita? Maka nikmat ini jangan kita sia-siakan. Hendaklah senantiasa kita syukuri. Hendaklah senantiasa kita jaga. Agar Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan nikmat ini. Dan terus menganugerahkan nikmat ini sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Iya. Jamaah sekalian, mungkin saya tambahkan dua pelajaran lagi untuk melengkapi. Pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik dari kisah ini juga termasuk pelajaran yang sangat besar. Kisah ini menunjukkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa seperti kita juga. Beliau tidak sedikit pun memiliki kemampuan sebagaimana yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak bisa memberikan manfaat kepada kita, tidak pula bisa menimpakan mudarat, tidak mengetahui perkara yang gaib, dan juga tidak sanggup mendengarkan doa-doa kita, apalagi mengabulkannya. Buktinya apa jemaah sekalian? Buktinya, orang terdekat beliau, yang bahkan sangat berjasa kepada beliau, ternyata beliau tidak bisa memberikan manfaat kepadanya, yaitu tidak bisa memberikan hidayah kepadanya. Tidak bisa memberikan hidayah kepadanya. Dan ini sekaligus menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang maha kuasa. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apapun yang tidak Allah kehendaki, meskipun kita berkehendak, meskipun Nabi yang mulia berkehendak, apabila Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, beliau menghendaki pamannya mendapatkan hidayah, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki itu terjadi. Maka jemaah sekalian, inilah salah satu hikmah terbesar mengapa Abu Thalib harus mati dalam keadaan menyekutukan Allah walaupun jasa-jasanya sangat besar, agar supaya kita jangan seperti miliaran manusia. Kita jangan seperti miliaran manusia yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari ini dengan Nabi mereka. Siapa mereka itu jemaah sekalian? Umat Nasrani. Miliaran manusia berabad-abad lamanya sampai hari ini menyekutukan Allah dengan Nabi mereka, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Jangan sampai kita perlakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti umat Nasrani memperlakukan Nabi Isa alaihi salam. Dan subhanallah, miliaran umat manusia sampai hari ini tersesat, melakukan dosa terbesar dalam keadaan mereka yakin mereka itu benar dan mereka akan masuk surga. Ini bahayanya jemaah sekalian, makanya ini adalah hikmah yang terbesar. Pelajaran yang terakhir. Jemaah sekalian, apabila kisah ini menunjukkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak patut dipersekutukan dengan Allah, walaupun beliau adalah makhluk yang paling mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah dan paling Allah cintai, melebihi siapapun dan apapun, melebihi seluruh malaikat dan melebihi seluruh para nabi dan rasul. Tetapi jemaah sekalian, ternyata beliau manusia biasa, tidak patut dipersekutukan dengan Allah yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha mampu, dan maha segala-galanya. Tidak patut Nabi Muhammad SAW dipersekutukan dengan Allah. Maka mempersekutukan selain beliau dengan Allah tentu lebih tidak patut lagi. Lebih tidak patut lagi. Seperti orang-orang yang mempersekutukan para nabi yang lain dengan Allah, mempersekutukan malaikat dengan Allah, dan mempersekutukan para wali-wali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lebih tidak patut lagi. Karena derajat mereka semuanya lebih rendah di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasul tidak patut dipersekutukan dengan Allah, maka siapapun lebih tidak patut lagi. Dan jemaah sekalian, perlu kita pahami, menyekutukan Allah itu adalah banyak sekali bentuknya. Di antaranya, dengan orang berdoa kepada selain Allah. Sebab doa itu adalah sebesar-besarnya ibadah. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah beribadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah sekalian, sesungguhnya masih sangat banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Namun mungkin waktu membatasi kita. Barangkali sebelum kita tutup ada sedikit tanya jawab, saya persilahkan. Silakan. Salam. Apakah syirik itu memang ada dua? mungkin perobatannya bagaimana? Baik. Syirik. Terima kasih atas pertanyaannya. Syirik betul sekali terbagi menjadi dua. Asyirkul akbar wasyirkul asgar. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar dan syirik kecil. Bagaimana cara mengetahui syirik besar dan syirik kecil? Paling bagus dihafal. Ini kategori syirik besar dan ini kategori syirik kecil. Dan saya menulis sebuah buku ringkas. Tadinya saya mau bawa buat hadiah tapi saya lupa. Ya. Insyaallah nanti besok-besok mungkin. Di situ saya merangkum 25 macam syirik. Sebuah buku yang berjudul Tauhid Pilar Utama Membangun Negeri. Ada salah satu bab yang berjudul Macam-macam Syirik. Saya merangkum 25 macam syirik. Ada yang termasuk kategori syirik besar, ada yang termasuk kategori syirik kecil. Iya. Ini yang paling bagus, dihafal. Mana yang termasuk syirik besar, mana yang termasuk syirik kecil. Kemudian, ada beberapa hal yang bisa membedakan. Ada beberapa hal yang bisa membedakan. Contohnya, syirik orang yang takut sial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun." Takut sial itu syirik. Demikian pula syirik orang yang percaya kepada jimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jazakum khair. Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang mengenakan jimat, maka dia telah menyekutukan Allah. Nah, takut sial dan mengenakan jimat ini bisa jadi syirik besar dan bisa jadi syirik kecil. Kapan menjadi syirik besar? Apabila seseorang meyakini angka tertentu, misalkan angka 13, atau bulan tertentu, misalkan bulan Syura, atau hari-hari tertentu bisa menimpakan kesialan dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu syirik besar. Demikian pula orang yang mengenakan jimat, cincin misalkan yang dia yakini bisa melindunginya, atau kalung atau sabuk atau apa saja ya, yang dia yakini bisa melindunginya dan dia yakin jimat itu melindunginya dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu syirik besar. Tapi kalau dia yakin hari-hari itu, angka-angka itu hanyalah sebab dan Allah yang menimpakan kesialan, maka itu adalah syirik kecil. Demikian pula dia meyakini jimat itu hanya sebab. Dia pakai cincin, dia yakin bisa melindunginya, tapi dia yakin itu hanya sebab Allah yang melindungi dia, maka itu adalah syirik kecil. Jamaah sekalian, kenapa masih syirik kecil padahal dia yakin Allah yang melindunginya? Sebab seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Karena hanya Allah yang berhak menentukan ini adalah sebab yang dapat menyembuhkan. Ini adalah sebab yang bisa melindungimu dari bahaya. Kalau dia mengatakan cincin ini juga bisa, padahal tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Allah menciptakan itu sebagai sebab yang melindunginya, seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan itu sebagai sebab. Seakan-akan. Itu seakan-akan. Tapi kalau betul-betul dia yakin, misalkan gurunya yang telah memberikannya cincin tersebut sebagai jimatnya, dialah yang menciptakan itu sebagai sebab yang melindungi dia, itu udah syirik besar. Itu udah syirik besar. Baik. Mungkin sedikit lagi satu contoh. Orang yang bertabarruk mencari berkah dengan pepohonan dan batu-batuan atau kuburan-kuburan tertentu, padahal Allah dialah yang maha berkah, dialah yang satu-satunya bisa memberikan keberkahan. Kalau dia mengharapkan berkah dari batu-batuan dan pepohonan atau kuburan-kuburan, dan dia meyakini semua itu bisa memberikan berkah dengan sendirinya, maka itu syirik besar. Tapi kalau dia yakin itu semuanya hanya sebab Allah yang memberikan keberkahan, maka itu adalah syirik kecil. Ini hanya contoh saja. Kalau mau dijabarkan masih lebih banyak lagi, Pak. Ya, barangkali cukup untuk sementara, Pak. Ya, umumnya kita ke dokter, bisa. Iya. Kadang-kadang kemungkinan seperti itu. Nah, ini kan umumnya. Baik. Mungkin tidak terlalu. Tapi yang umumnya ke dokter. Kalau seseorang ke dokter, kemudian dia yakin dokter itu yang menyembuhkan, bukan Allah, maka itu termasuk kategori syirik. Kalau dia yakin dokter itu hanya sebab dan Allah yang menyembuhkan, maka itu bukan termasuk kategori syirik. Iya. Mungkin, Pak, silakan. Baik. Mungkin pertanyaannya, memperturutkan hawa nafsu, apakah termasuk kesyirikan atau bukan? Jawabannya tergantung. Tergantung dosa yang dia lakukan akibat memperturutkan hawa nafsu. Kalau misalkan karena memperturutkan hawa nafsu dia meninggalkan sholat sama sekali, maka itu adalah kekafiran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Kalau dia memperturutkan hawa nafsu sampai dia meninggalkan salat, maka dia kafir. Tetapi kalau dia memperturutkan hawa nafsu sampai akhirnya dia menunda waktu salat, maka itu adalah termasuk dosa besar namun tidak sampai kafir. Jadi tergantung dosa apa yang dia kerjakan karena memperturutkan hawa nafsu. Barangkali demikian, wallahu alam. Silakan, Pak. Mungkin yang belakang duluan. Silakan. Selain Islam mungkin dia mengakui banyak siapa minta langit, minta bumi, mungkin di Tuhan ada Tuhan mana tidak tahu. Kalau kayak orang Hindu mungkin sejauh ini atau apa, bahkan orang Islam pun sudah seperti percaya dia pasti ada ciptakan ini. Tapi, nah, gimana kalau secara ilmuis universal? Orang pun dipercaya, walaupun tak orang tidak ada agama apapun ini, ada menciptakan alam semesta ini. Nah, itu ada salah satunya rububiyah, Pak. Apakah dalam mempercaya itu aja, mereka ada termasuk ada menciptakan itu yang itu. Baik. Itu termasuk dalam ujian utawi itu, Pak. Baik. Itu satu lagi banyak, Bapak. Nah, belakang ini banyak ikan-ikan di TV. Ikan. Salah satu ada kayak kalung, malah ada asma Allah itu. Ada batu, sanggong, apa jadi sama pelanggan. Apa itu termasuk syirik, Pak? Iya, Pak. Nah itu, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau pertanyaan itu, Pak. Baik. Selamat. Yang pertama, ini pertanyaan bagus sekali tentang orang-orang yang mungkin non-muslim tetapi mereka percaya Allah itu ada. Bahkan bukan hanya itu, banyak di antara mereka yang percaya Allah yang maha mencipta, Allah yang maha mendengarkan doa, Allah yang mengatur alam ini. Bahkan tidak jarang mereka pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau berdoa kepada Allah namun mereka namakan dengan nama-nama yang lain. Dan ini tidak boleh di dalam Islam menamakan Allah selain dengan nama-namanya. Nah, jamaah sekalian, mempercayai Allah itu ada, mempercayai Allah itu yang maha mencipta, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, yang mengatur alam ini, itu sama sekali tidak cukup untuk menjadikan seseorang itu dikategorikan sebagai orang yang beriman. Kalau begitu, kapan dia disebut orang yang beriman? Kalau dia sudah percaya itu semua, kemudian dia murnikan ibadahnya hanya kepada Allah yang satu saja, barulah dia disebut orang yang beriman. Barulah dia disebut orang yang beriman. Iya. Jangankan yang ada sekarang, orang musyrik ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka yang menyekutukan Allah itu, di masa itu mereka meyakini Allah yang maha mencipta. Allah itu ada dan Allah yang maha mencipta, yang menciptakan mereka dan menciptakan seluruh makhluk. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqahum layakulunallah. Kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka pasti menjawab, yang menciptakan kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap saja mereka dianggap musyrik. Makanya Nabi SAW diutus kepada mereka untuk mengajak mereka masuk Islam. Jadi, enggak cukup beriman dengan rububiyah Allah, yaitu dengan perbuatan-perbuatan Allah, mencipta, memberi rizki, mengatur alam ini, belum cukup untuk menjadikan seseorang itu masuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Sampai dia memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah yang satu saja. Iya, barangkali demikian Pak, wallahu alam. Kemudian yang kedua, tadi sudah kita bahas tentang jimat. Nah, apabila kalung-kalung yang biasa diiklankan itu tidak terbukti secara ilmiah, misalkan dia mengandung satu zat tertentu untuk menghilangkan penyakit tertentu, dan itu gak terbukti, maka itu termasuk kategori jimat. Iya. Adapun kalau dia menggunakan jimat yang tertulis padanya nama Allah, ataupun ayat-ayat Al-Quran, iya, memang seperti ini sebagian ulama mengatakan tidak termasuk syirik, kalau yang dia gunakan itu berasal dari Al-Quran dan menggunakan nama Allah. Tetapi jamaah sekalian, ini termasuk kategori mengada-ada di dalam agama. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak sedikit pun pernah digunakan sebagai jimat. Al-Quran itu adalah dibaca, dipelajari dan diamalkan, serta dijadikan zikir-zikir untuk meminta perlindungan kepada Allah, itu sudah cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, siapa yang membaca ayat kursi pada pagi hari, maka dia dalam jaminan Allah sampai petang hari. Siapa yang membaca petang hari, dia dalam jaminan Allah sampai pagi hari lagi. Begitu caranya untuk memohon perlindungan kepada Allah dengan ayat Al-Quran, bukan dijadikan sebagai jimat. Jadi itu termasuk kategori amalan mengada-ada di dalam agama, sehingga tidak boleh kita lakukan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada petunjuknya dari kami, amalan tersebut tertolak. Kemudian juga itu sangat membahayakan. Membahayakan dalam artian apa? Kita bisa saja menjadikan Al-Qur'an itu rendah, atau kita menghinakan Al-Qur'an. Karena ketika kita menjadikannya sebagai jimat, mungkin kita masuk ke tempat-tempat kotor, atau mungkin ketika kita menggunakannya kita ucapkan kata-kata yang tidak patut, kita ucapkan kata-kata yang mengandung dosa, atau bahkan kita bawa ke tempat-tempat maksiat. Jadi itu tidak dibolehkan. Jadi semua jimat diharamkan di dalam Islam, baik yang dari Al-Quran maupun yang bukan dari Al-Quran, karena semua itu tidak ada contohnya sedikit pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan dibaca, dipelajari dan diamalkan. Barangkali seperti itu Pak, wallahu alam. Mungkin sudah habis waktu Pak. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ayat pelarangan aplikasinya sekarang bagaimana apabila ada rekan kita atau saudara kita yang non-muslim meninggal, apakah kita boleh mendoakan ataukah kita boleh melayat, hukumnya bagaimana? Apabila dalam ayat tadi sudah jelas keluarga terdekat yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik, tidak boleh kita doakan, apalagi hanya tetangga ataupun rekan saja, bukan keluarga. Adapun mendoakan orang musyrik ketika dia masih hidup, itu boleh, yaitu doa agar dia dapat hidayah, doakan supaya dia dapat hidayah. Tetapi tidak, tetap saja tidak boleh mendoakan dia supaya dirahmati dan diampuni. Karena itu enggak mungkin terjadi. Enggak mungkin Allah merahmati orang yang kafir kepadanya, tidak mungkin mengampuninya. Melainkan doakan dia supaya mendapatkan hidayah. Sedangkan kalau dia sudah mati, enggak boleh didoakan sama sekali. Tapi bagaimana dengan melayat? Melayat apa namanya, keluarganya. Maka dijelaskan para ulama, ini boleh saja kalau kira-kira ada manfaat. Manfaatnya seperti apa? Misalkan hatinya menjadi lembut untuk menerima Islam, untuk menerima nasihat kita. Jadi ceritanya kita mau pendekatan kepada dia, maka kita berbuat baik kepadanya. Dan juga boleh mendoakannya, ya, semoga kamu dapat hidayah. Iya. Atau kalau misalkan keluarganya muslim, ini lebih boleh lagi. Walaupun yang meninggalnya adalah orang kafir, tapi keluarganya muslim, maka boleh kita, ini kalau ini sudah tidak diragukan lagi, boleh kita datang kepadanya dan memberikan takziah dan mendoakan kebaikan untuknya. Karena bagaimanapun itu musibah, musibah yang menimpanya. Iya. Tapi kalau dia kafir, boleh kita datang kepadanya dengan syarat. Dengan syarat ada suatu maslahat yang besar. Ada suatu maslahat yang besar, misalkan agar dia mau menerima Islam, atau agar lebih mudah, lebih lembut hatinya untuk menerima ajakan kepada Islam. Demikian yang saya tahu dari penjelasan para ulama. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Silakan. Contohnya, Pak. Kita tahu ini ada pohon beringin di situ, ada orang oke kita potong aja itu pohon beringin. Kemudian misalnya ada tempat kuburan ya, oke ini diapain? Kalau ada dukun diapain? Ya, baik. Ini pertanyaan bagus sekali. Pertanyaan penting ini. Apabila ada tempat-tempat yang dipersekutukan dengan Allah atau dijadikan tempat menyekutukan Allah, seperti pohon-pohon besar atau kuburan-kuburan atau orang yang menyeru kepada kesyirikan yaitu para dukun, maka jemaah sekalian, jangankan tempat itu sudah dijadikan arena kesyirikan, tempat itu bisa jadi arena kesyirikan. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menebang sebuah pohon bersejarah, yaitu pohon yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Di dalam Al-Quran ada sebuah ayat, laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah meridhai kaum mukminin tatkala mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon itu. Bai'atul Ridwan. Ini sejarah besar di dalam perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pohon ini disebutkan dalam Al-Quran, juga dalam hadis. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulun nar man bay'a tahta syajarah." Tidak akan masuk neraka seorang pun sahabat yang ikut berbaiat di bawah pohon itu. Jamaah sekalian, ini pohon betul-betul bersejarah. Mungkin kalau sekarang orang akan melestarikannya, menjadikan sebagai situs sejarah atau tempat wisata, wisata rohani atau wisata apa saja. Tetapi jamaah sekalian, sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah, beliau memerintahkan untuk menebang pohon tersebut. Kenapa jemaah sekalian? Karena beliau mendengarkan mulai ada sebagian orang yang datang ke sana untuk melakukan sholat, bukan untuk pergi berpacaran di bawahnya, bukan untuk mojok di situ, bukan untuk berwisata, tetapi melakukan ibadah yang sangat agung kepada Allah, yaitu sholat. Mereka sholat kepada Allah, menyembah Allah, tapi mereka lakukan di pohon tersebut. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka meyakini pohon itu memiliki keutamaan, karena di itu adalah saksi sejarah. Maka sahabat Umar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk menebang pohon tersebut. Kenapa jemaah sekalian? Karena meyakininya ada keutamaan, itu enggak ada dalilnya. Kemudian ada satu yang beliau sangat khawatir. Lama kelamaan beliau takut mereka pada akhirnya menyembah pohon itu. Itu baru khawatir, belum terjadi. Itulah pemahaman para sahabat yang sangat tinggi. Beliau khawatir, beliau takut. Betul, lama-lama mereka awalnya hanya sholat, berdoa kepada Allah. Beliau khawatir nanti di kemudian hari setan akan menjerumuskan mereka sehingga mereka beribadah kepada pohon tersebut atau berdoa kepada pohon tersebut. Dan itu masalahnya, itu yang terjadi pada orang-orang musyrik dahulu, persis seperti itu. Iya. Kemudian jamaah sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari seorang tabi'in yang mulia, Abul Hayyaj Al-Asadi rahimahullahu taala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Thalib, "Alla tada'a timsalan illa tamastahu wa la qabran musyrifan illa sawaitahu." Janganlah kamu biarkan ada gambar-gambar atau patung-patung bernyawa kecuali engkau musnahkan. Dan janganlah engkau biarkan kuburan-kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Umm, aku melihat para penguasa di Makkah menghancurkan kuburan-kuburan yang ditinggikan. Dan banyak sekali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membangun kuburan-kuburan. Di antaranya dalam riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabr wa ayyuq'ad alaih wa ayyubna alaih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengapuri kuburan. Mengapuri itu artinya menyemen. Kemudian beliau juga melarang duduk di atasnya dan membangun di atasnya. Ini juga hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan, wa ayyuktaba 'alaiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menulis apapun di atasnya. Iya. Jadi memang itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian? Para ulama melarang. Kenapa para ulama menjelaskan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membangun kuburan? Karena itulah salah satu sebab yang bisa menjerumuskan orang dalam kesyirikan. Sebab kalau mereka lihat, ini kuburan ada banyak, tapi kok ini kuburan beda sendiri? Karena dia seorang wali, kuburannya diagungkan, nanti mereka mengatakan, berarti kuburan ini ada keutamaan, melebihi yang lain. Yang lain kok biasa-biasa aja, yang ini lebih megah sendiri. Sehingga mereka kemudian mengagungkan kuburan tersebut, sampai pada akhirnya mereka menyembah penghuni kubur tersebut. Mungkin menyembahnya tidak harus sujud atau rukuk, dengan berdoa kepada penghuni kubur tersebut, atau mereka menyembelih sebagai persembahan kepada penghuni kubur itu, maka termasuk kesyirikan. Iya. Itu yang kedua tentang kuburan. Sekarang yang ketiga tentang dukun. Ini yang terakhir ya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat yang mulia Jundub Al-Azdi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haddus sahir durbatun bisayf." Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal kepalanya dengan pedang. Iya. Dan tukang sihir itu, itulah yang dimaksud dengan dukun. Setiap dukun adalah tukang sihir. Setiap penyihir adalah dukun. Iya. Ini jemaah sekalian, hukum bagi tiga macam yang ditanyakan tadi. Hanya saja, perlu saya ingatkan di sini, yang berhak melakukan hukuman seperti ini hanyalah pemerintah. Adapun masyarakat tidak punya hak melakukan hukuman had. Demikian pula penghancuran sesuatu, katakanlah penghancuran kuburan atau menghancurkan pohon-pohon yang dijadikan kesyirikan, itu dipersyaratkan tidak boleh kemudian memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Ya, misalkan karena itu orang-orang jadi benci terhadap Islam, orang-orang jadi tidak suka lagi mengikuti dakwah tauhid, maka itu tidak boleh. Makanya juga yang lebih tepat untuk menghancurkan tempat-tempat seperti itu, yang lebih tepat adalah tugas pemerintah. Adapun kewajiban kita hanyalah berdakwah. Iya. Jadi jangan kita, kalau ada tempat yang dijadikan arena kesyirikan, umumnya kalau kita yang menghancurkannya, itu akan jadi pertumpahan darah. Iya kan? Akan terjadi musibah yang lebih besar atau musibah yang lebih luas. Maka yang sepatutnya melakukannya adalah pemerintah. Oleh karena itu, yang menebang pohon itu adalah Umar. Dan Umar ketika itu adalah pemimpin tertinggi kaum muslimin. Demikian pula, yang memerintahkan untuk meratakan kuburan adalah Nabi sendiri. Dan beliau adalah pemerintah. Kemudian perintah ini, ketika Ali berkuasa, Ali menjadi khalifah, beliau perintahkan lagi kepada pegawainya. Beliau perintahkan lagi kepada pegawainya, sambil beliau mengatakan, maukah engkau aku utus seperti dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku, yaitu menghapus atau menghancurkan semua patung-patung dan gambar-gambar bernyawa dan meratakan kuburan-kuburan. Namun yang dimaksud meratakan di sini adalah membiarkan satu jengkal sesuai dengan tanah sisa hasil galian. Itu maksudnya, bukan rata sama sekali, bukan. Jadi kuburan itu hanya dibolehkan dia maksimal satu jengkal, yaitu sebanyak tanah hasil sisa galian tersebut. Iya, tidak boleh ditambah atau dibangun apapun. Barangkali ini jawaban ringkas, semoga ada manfaatnya. Mungkin waktu sudah habis. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita memohon ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.